hidup sepatah kata merintih di awan merah. Ku dendangkan ini lagu dengan irama hatiku yang gundah bergoyang menari-nari menghibur di kala sunyi. Oh, dengarlah rintihanku, sampaikan pada ayah hatiku yang